pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sendiru yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Cari teman, bergeraklah dari zona nyaman. Sendiru yang dulu biarlah berlalu. Bekerja bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sendiru bersama hati, kita ini insan bukan seekor sapi. Sendiru yang dulu biarlah membiru. Berkarya bersama.